Mitra Bisnis, pada akhir Mei 2015 sampai Juni 2015, saya 3 minggu berada di Harvard dan MIT. Kebetulan anak saya sedang graduation, jadi saya pergi ke sana karena anak saya Risa Santoso sudah graduate dari Harvard Graduate School of Education, S2 pendidikan di Harvard setelah dia menyelesaikan S1-nya tentang ekonomi di Berkeley. Nah, pada upacara hari itu pada tanggal 28 Mei ada 7.000 lulusan Harvard yang diwisuda dari 28.200 mahasiswa yang ada. Nah, dari mahasiswa 28.000 itu ternyata 10.000-nya S1, 10.500 ya. Dan sisanya semua S2 dan S3. Harvard merupakan salah satu sekolahan yang paling dinomor satukan di dunia. Jadi sekolahan ini luar biasa besarnya dan kerennya. Jadi penerimaan itu hanya 5%. Jadi kalau 100 orang daftar hanya 5% yang diterima ya. Jadi saya cukup bangga dan berbahagia sekali bahwa anak saya sempat lulus di sana. Dan tentu seperti kata istri saya, papinya yang seneng begitu ya. Nah, sambil pada saat itu selesai graduation pada tanggal 28 Mei, saya mengambil 3 course di MIT. Sekalian juga merefresh otak saya dan kuliah lagi. Jadi executive education di MIT tentang makroekonomi, tentang produktivitas, dan tentang negosiasi ya. Di MIT ini sekolahnya lebih kecil sedikit ya, kampusnya lebih kecil sedikit. Ada 11.000 mahasiswa, di mana 4.500-nya S1, sisanya S2 dan S3. Dari jurusan yang ada yaitu 48 jurusan di MIT itu ya. Nah, acceptance rate di MIT adalah 8% dan ternyata 63% dari seluruh mahasiswa MIT itu laki-laki, sisanya baru perempuan. Jadi lebih banyak laki-lakinya di MIT dan kebanyakan adalah orang-orang engineering. Dua sekolahan ini menarik sekali, berbeda sekali ya. Kalau yang Harvard ini lebih modelnya lebih klasik, semuanya gedungnya kayu, sama-sama mewahnya sih. Tapi kalau di MIT ini lebih semuanya besi-besi, semuanya modern, minimalis begitu ya. Harvard punya 375 tahun lebih history. Jadi sekolahan ini, kampus ini sudah ada lebih dari 375 tahun yang lalu ya. Jadi menarik sekali perjalanan 3 minggu ini belusukan di 2 kampus terbaik di dunia. Terima kasih Mitra Bisnis. Salam sukses selalu untuk Anda.